Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Senin malam Selasa 4 Zulhijjah 1440 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Ulughul Maram dari Kitabul Adab. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullah, para santri-santriku yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca hadis yang pertama di dalam Babul Adab dari kitab Ulughul Maram. Dan hadis yang pertama berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sit idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu وَإِذَا مَا تَفَتَّبِعْهُ رَوَاهُ مُسْلِمْ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hak muslim atas muslim adalah 6. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Jika ia memanggilmu, mengundangmu, maka hadirilah undangannya. Jika ia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Jika ia bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka lakukanlah tasmid kepadanya. Jika ia sakit, maka jenguklah. Jika ia meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang salam. Santri-santri, bukunya tersendiri, betul? Ya, jangan digabung dengan daftar ataupun buku tulis di dalam kelas. Ya, ini khusus untuk pelajaran di masjid, yaitu pelajaran adab dari kitab Bulughul Maram. Pelajaran adab dari kitab Bulughul Maram. Siapa yang masih digabung? Ada yang masih digabung? Ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang salam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah katakan bahwasanya salam seorang muslim yang pertama kali dia lakukan assalamualaikum, baru setelah itu berjabat tangan, baru setelah itu kalau seandainya sudah lama tidak ketemu, atau kalau seandainya datang dari safar, maka melakukan apa? Berpelukan, kemudian menempelkan pipi kanan dengan pipi kiri, yang disebut dalam bahasa Arab apa? Mu'anaqah. Ya, yang disebut dalam bahasa apa? Mu'anaqah. Sekarang hak yang kedua, catat. Idza da'aka fa'ajibhu, jika ia mengundangmu maka hadirilah undangannya. Ya, itu yang kedua belum kita jelaskan. Ya, penjelasan dari hak yang kedua. Kita baru menjelaskan hak yang pertama. Jika ia mengundangmu maka hadirilah undangannya. Taib. Ahibati hafizakumullah ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwasanya wajibnya menghadiri undangan seorang muslim adalah surat Al-Ahzab ayat 53. Dalil yang menunjukkan wajibnya menghadiri undangan seorang muslim adalah surat Al-Ahzab ayat 53. Saya mohon maaf, mejanya belum selesai karena baru dikerjakan. Ya, meja nanti mejanya bagus insyaallah. Jadi para santri-santri sekalian mudah menulisnya. Bersabarlah dulu dengan seperti ini. Dalil wajibnya menghadiri undangan adalah surat Al-Ahzab ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru." Tetapi jika kalian diundang, maka masuklah. Maksudnya datangilah undangannya. Ya, kalau seandainya Rafa ngundang saya makan ke rumah, maka saya akan datang. Kalau Idul Adha nanti ngundang ke rumah, saya akan datang. Tapi kalau seandainya setelah saya makan, maka saya harus keluar. Wa idza ta'imtum fantashiru. Kalau seandainya sudah makan, maka pulanglah, keluarlah. Jangan lama-lama di rumah orang. Mungkin orangnya mau berbenah, mungkin orangnya mau ini, mau itu. Ya, jangan lama-lama. Nah, ini dalil. Kemudian juga perhatikan baik-baik. Siapa yang diundang dan tidak menghadiri undangan, maka ia berdosa. Siapa yang diundang dan tidak menghadiri undangan, maka ia berdosa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman du'iya falam yujib faqad 'asa Allah wa rasulah." Siapa yang diundang lalu ia tidak menjawab undangannya, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini hati-hati ya, kalau diundang, "Ustaz, undangan apa?" "Undangan makan." Ya. Kalau berhalangan bagaimana? Apa dulu halangannya? Kalau sibuk misalkan, maka dia berhak untuk minta izin. Ya, berhak misalkan saya diundang kayak tadi, diundang Rafa Idul Adha makan siang di rumahnya. Contoh ya, contoh. Lalu saya sibuk karena ada pengajian misalkan. Maka saya minta izin. Mohon maaf, saya tidak bisa menghadiri undangannya. Insya Allah lain kali. Kalau tidak minta izin, berdosa. Orang Arab, saya di Arab Saudi 2001 sampai 2013. Hampir 13 tahun. Orang Arab itu kalau seandainya ngundang makan, maka kita wajib hadir. Kalau enggak nanti hubungan kawan retak. Berarti dia tidak menghormati saya. Masa saya undang makan tidak mau hadir? Begitu orang Arab kebiasaannya. Ya. Misalkan dia mengatakan, "Ya Ahmad, wallahi azuma." "Hai Ahmad, nama saya Ahmad Zainuddin. Ahmad, demi Allah, saya mengundang makan kamu." Kalau sudah ada kata seperti itu kita tidak datang, nanti retak hubungannya. Nah, itulah hak seorang muslim. Ya, harus dihadiri undangan makan. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya hukum menghadiri undangan seorang muslim wajib. Hukum menghadiri undangan seorang muslim apa? Wajib. Wajib itu apa? Wajib itu adalah perintah yang keras. Ya, gini, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Hukum menghadiri undangan adalah wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan. Nah, memerintahkannya dengan keras dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza da'aka ahad idza da'a ahadukum akahu falyujib." Lihat di sini. Ya. Ustaz, Sayyid wa Ghilang, khudh sabura wa hutana. Lihat sini, "Idza da'a ahadukum fal akahu falyujib." Intabihu huna. Perhatikan sini. Ya. Jika salah seorang dari kalian jika salah seorang dari kalian mengundang saudaranya, maka falyujibhu. Maka datangilah. Di situ perintah falyujib, ada lam, disebut lam al-amr, lam perintah, menunjukkan kepada kewajiban. Ya. Begitu juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila walimati 'urs falyujib." Jika salah seorang dari kalian diundang ke pernikahan, maka hadirilah. Maka hadirilah. Ini menunjukkan bahwasannya menghadiri undangan hukumnya apa? Wajib. Apa tadi arti wajib? Perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengatakan, apabila diundang pernikahan, diundang resepsi pernikahan, apa bedanya dengan pernikahan dan resepsi pernikahan? Kalau pernikahan itu ya ada ijab kabulnya. Aku terima nikahnya fulanah binti fulan dengan maharnya sekian. Itu namanya apa? Pernikahan. Kalau resepsi pernikahan, makan-makannya. Ya. Makanan yang dibuat karena resepsi pernikahan namanya walimatul urs. Makanan yang dibuat, catat. Makanan yang dibuat karena resepsi pernikahan namanya apa? Walimatul urs. Makanan yang dibuat karena resepsi pernikahan namanya apa? Walimatul urs. Para santri mungkin mundur sedikit. Siapa? Ghani mundur sedikit karena nanti papan tulisnya mau di sini. Sayyid mundur sedikit. Enggak usah jauh-jauh. Fadil enggak usah jauh-jauh. Ya. Hah? Makanan yang dibuat karena pernikahan disebut dengan walimatul urs. Walimatul urs. Nah, tabian. Datang pernikahan wajib. Nah, Bagaimana kalau di pernikahannya, resepsi pernikahannya ada organ tunggal, ada band. Ya, siapa yang masih suka dengar musik, angkat tangan. Siapa yang masih suka dengar musik, angkat tangan. Musik apa yang suka? Mahathir. Enggak. Maka orang yang suka dengar musik tidak akan ngumpul padanya Al-Qur'an. Ya. Musik dan Al-Qur'an tidak akan pernah menyatu. Ya. Lihat di sini, saya tadi menjelaskan kepada para santri sekalian tentang wajib, ya. Perhatikan bahwa menghadiri undangan hukumnya apa? Wajib. Perhatikan. Fal yujib. Ini lihat lam. Ini namanya lam apa? Lamul amr. Ya, ini namanya lamul amr. Ini namanya lam. Oh, sama. Fil maktub. Fil maktub. Ini namanya lam. Ini namanya hidup segan mati tak mau. Pulpennya hidup segan mati tak mau. Lamul amr, inilah lam perintah yang akhirnya menunjukkan kepada kewajiban. Ya, bahwasanya menghadiri undangan hukumnya wajib. Ya. Nah, di sini jazakallah khair, mukhlas. Lam amr artinya perintah. Dicatat ya, catat ini. Lam amr artinya perintah. Ya, perhatikan sini, perhatikan. Lam amr artinya perintah. Makanya menghadiri undangan, menghadiri undangan hukumnya wajib. Kenapa? Karena di dalamnya ada apa? Perintah. Dan asal hukum perintah, asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kewajiban. Ya. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Nah, perhatikan baik-baik sekarang. Ada perkataan di dalam kitab Al-Iqna'. Perkataan ini menarik. Coba perhatikan. Wal ijabatu ila walimatil ursi wajibatun. Menghadiri undangan pernikahan atau disebut dengan apa tadi istilahnya? Walimatul urs. Ini tulisannya begini. Bahasa Arabnya seperti ini. Biar tidak salah. Walimatul urs. Ya, walimatul urs. Apa tadi yang santri sekalian catat? Walimatul usr adalah makanan yang dibuat karena resepsi pernikahan atau karena ijab kabul. Makanan yang dibuat karena resepsi pernikahan. Nah, menghadiri undangan walimatul urus hukumnya wajib. Jika, lihat ya, catat ya, menghadiri undangan resepsi pernikahan hukumnya wajib jika ditentukan siapa yang diundang. Jika ditentukan siapa yang diundang, misalkan Fadhil, saya kirim undangan ke Fadhil. Fadhil, datang ya, adik saya mau menikah. Maka karena sudah ada namanya, maka Fadhil wajib harus datang. Ya, haram tidak datang. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, bagaimana kalau seandainya kata Mahathir tadi, Fadhil punya kesibukan, maka harus minta apa tadi? Izin. Kalau diizinkan berarti gugur kewajibannya. Kalau diizinkan gugur kewajibannya. Kata Fadhil, Ustaz, saya masih banyak hafalan hadis, belum hafal. Ya, coba angkat tangan di sini, siapa yang masih sulit menghafal? Ya, maka saya katakan jangan pernah berputus asa untuk menghafal ayat Al-Quran atau hadis Rasul. Kenapa? Karena coba perhatikan, pernah nggak memperhatikan batu kemudian ditetesi oleh air, akhirnya apa yang terjadi pada batu tersebut? Berlobang. Padahal air semakin diasah, semakin diasah, semakin dibaca, semakin dibaca, pasti Allah memudahkan. Nah, itu satu. Ulang-ulang terus agar bisa mudah menghafal. Yang kedua, kalau mudah menghafal, Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari ilmu kepadamu. Jadi kalau ingin menghafal, jangan jahil kepada temannya. Ya, jangan sering ngerjain temannya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah insyaallah taala menghafal. Baik. Nah, kalau seandainya sakit atau merawat orang sakit atau sibuk dengan menjaga harta atau karena terlalu dingin udaranya, saya tidak sanggup menghadiri undanganmu karena udaranya terlalu dingin, atau karena hujan turun yang membasahi pakaian kita, atau karena dia budak dan dia tidak bisa minta izin kepada majikannya, maka tidak wajib menghadiri undangan. Apa saja tadi yang membolehkan untuk tidak wajib menghadiri undangan? Catat. Catat. Yang membolehkan untuk tidak menghadiri undangan adalah sakit atau merawat orang sakit atau sibuk dengan menjaga harta. Ini kalau seandainya saya menghadiri undangan Fadhil tadi, mungkin harta saya akan dicuri. Maka pada saat itu boleh untuk tidak menghadiri undangan. Jadi sakit, habis itu apa tadi? Menjaga orang sakit, sibuk menjaga harta, udara cuaca terlalu dingin atau terlalu panas, terlalu ekstrim udaranya, dingin banget ya, atau terlalu panas sekali, saya pernah di daerah Damam namanya. Damam itu timurnya Arab Saudi, dia dekat laut. Itu kalau sudah musim panas, ada namanya dalam bahasa Inggris humid. Humid itu dalam bahasa Arab rutubah. Rutubah dalam bahasa Indonesia kelembaban. Jadi kalau sudah musim panas sekitar 40 derajat Celcius lebih, kemudian lembab, humid, rutubah, maka itu air keringat menetes dari sini. Netes seperti orang mandi. Saya tinggal di daerah itu hampir 7 tahun. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini terlalu panas, maka boleh untuk tidak menghadiri undangan. Nah, tadi sakit, merawat orang sakit, sibuk menjaga harta, kemudian udara terlalu panas atau dingin, ya, cuaca terlalu panas atau dingin, kemudian hujan terlalu lebat, Bismillah. Atau pegawai yang tidak diizinkan oleh tuannya, maka ini boleh tidak menghadiri undangan. Baik, catat yang lain lagi. Sebelum catat, perhatikan saya dulu. Nanti baru saya didikte. Yang wajib dihadiri dari undangan hanyalah resepsi pernikahan. Adapun undangan-undangan lain hanya sekedar undangan makan, maka hukumnya sunnah. Seperti yang saya beri contoh tadi, hari Idul Adha, ya, Muhammad Rafi Ikhbar undang saya, Ustadz ke rumah ya, Mama masak opor ayam. Habis zuhur acaranya Ustadz. Maka karena dia undangan makan biasa, maka hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Apa bedanya wajib dan sunnah? Sunnah, kalau wajib perintahnya tadi apa? Keras. Dan diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak menghadirinya. Kalau sunnah, perintahnya tidak keras. Nah, itu bedanya. Ya, dan di tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak mengerjakannya. Maka catat, menghadiri undangan yang wajib adalah undangan walimatul urus saja. Menghadiri undangan yang wajib adalah undangan walimatul urus saja. Adapun undangan biasa, hukumnya sunnah. Menghadiri undangan yang wajib adalah undangan walimatul urus saja. Adapun undangan biasa, maka hukumnya sunnah. Ya, maka hukumnya sunnah. Baik, sekarang hak yang ketiga. Apa di dalam hadis hak yang ketiga? Idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza stansahaka fansahu. Jazakallahu khairan Huzaimi. Jika ia minta nasihat, maka nasihatilah ia. Jika ia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kita wajib menasehati orang yang minta nasihat? Sebelum dicatat ya, perhatikan. Kenapa kita wajib menasehati orang yang minta nasihat? Misalkan, Sayyid, tolong dong nasihati saya lagi galau. Kenapa Ustadz galau? Saya tidak bisa menghafal. Maka Sayyid harus menasehati. Ya, Ustadz jangan terlalu banyak makan, karena yang banyak makan susah menghafal. Ustadz jangan terlalu banyak pikiran. Nah, akhirnya dinasihati. Ya, maka kenapa kalau ada orang yang minta nasihat kepada kita, kita nasihati? Karena orang tersebut adalah muslim, dan muslim adalah saudara kita. Catat, hak yang ketiga adalah jika ia minta nasihat, maka nasihatilah ia. Hak yang ketiga, Jika ia minta nasihat, maka nasihatilah ia. Hak yang ketiga, jika ia minta nasihat, maka nasihatilah ia. Kemudian poin, kenapa kita wajib menasihati orang yang minta nasihat? Kenapa kita wajib menasihati orang yang minta nasihat? Kenapa kita wajib menasihati orang yang minta nasihat? Oke, sudah ditulis. Nah, karena ia adalah saudara muslim kita. Karena ia adalah saudara muslim kita. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Jangan lupa mencatat dalilnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat berapa? 10. Saya ulangi ya, yang terlambat-terlambat mungkin menulisnya. Hak yang ketiga yaitu, jika ia minta nasihat, maka nasihatilah. Kenapa wajib menasihati seorang muslim? Jawabannya apa? Karena ia adalah saudara muslim kita. Dalilnya apa? Surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Baik, qulu sawiyan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Qulu sawiyan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kurang sama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman, mereka adalah bersaudara. Ya. Jadi kalau ada saudara kita minta nasihat, maka kita wajib untuk menasihatinya. Sebab yang kedua, kenapa kita wajib menasihati seorang muslim yang minta nasihat kepada kita? Karena memberi nasihat adalah kebiasaan para nabi. Sebagaimana surat Al-A'raf ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menyebutkan akhlaknya para nabi. Wa ana lakum nasihun amin. Surat Al-A'raf ayat berapa? 68. Surat Al-A'raf ayat 68. Dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah. Itu akhlaknya para nabi. Jadi kalau seandainya ada yang curhat, ada yang ingin minta nasihat, maka nasihati. Ya, maka nasihati. Ini hak seorang muslim. Ahibati hafizakumullah taala, nasihat atau memberi nasihat seorang muslim, sebelum dicatat ya, memberi nasihat seorang muslim itu kedudukannya tinggi dalam Islam. Kenapa? Karena digandengkan dengan mendirikan sholat, membayar zakat. Ya, sholat penting tidak dalam Islam? Penting. Zakat penting tidak dalam Islam? Penting. Nah, ketika perintah sholat, perintah zakat digandengkan dengan perintah memberikan nasihat kepada seorang muslim, maka berarti memberikan nasihat kepada seorang muslim penting. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa nushhi li kulli muslim. Artinya, aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, membayar zakat dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Catat sekarang. Memberi nasihat setiap muslim kedudukannya tinggi dalam Islam. memberi nasihat kepada seorang muslim kedudukannya tinggi dalam Islam, karena memberi nasihat kepada seorang muslim kedudukannya tinggi dalam Islam karena digandengkan dengan perintah sholat dan zakat. Karena digandengkan dengan perintah sholat dan zakat. Nah, baik. Kemudian pada ikhwah ahibbati hafizakumullah, orang kalau memberikan nasihat itu berarti dia mencintai muslim itu. Ya, kalau ia memberikan nasihat maka berarti dia mencintai muslim, dan mencintai muslim seperti mencintai dirinya sendiri itu adalah tanda keimanan. Maka orang yang memberikan nasihat berarti dia sedang mencintai dirinya sendiri. Ya. Catat. Memberi nasihat adalah tanda cinta kepada diri sendiri. Memberi nasihat adalah tanda cinta kepada diri sendiri. Ada salam dari bapaknya Raffi, ikut live Facebook saya. Abu Raffi. Ya. Siapa yang sering ikut apa? Bapaknya yang ikut live Facebook saya, Abu Raffi. Ya. Salam katanya untuk Raffi dan seluruh santri-santri. Apa jawabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa tadi? Memberi nasihat kepada seorang muslim adalah tanda cinta kepada diri sendiri. Karena kita suka diberi nasihat, maka ketika ada orang minta nasihat, kita nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Artinya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kan kalau ada orang minta, kasih nasihat dong, saya lagi sedih nih. Ah, bodo amat. Ya, kan sedih kita. Kita dibegituan sedih. Maka begitu pula kalau seandainya seseorang minta nasihat kepada kita, kita jangan sampai seperti itu. Nah, sudah azan, silahkan azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan sedikit. Nah, siapa ingin azan? Siapa yang belum pernah azan? Lah, ana ma as'alu jami'an. Saya tidak bertanya kepada semuanya. Saya bertanya man lam yu'adzin marratan qattu. Siapa yang belum pernah azan sama sekali? Yarfa' yadahu. Angkat tangannya. Yang belum pernah azan sama sekali. Fikri, Fidra, Rafa, Sayyid, Rizki, kemudian Bilal. Man, siapa dari yang mengangkat tangan ini yang ingin azan? Azan itu pahalanya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamuna ma fin nida wasaffil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu alaih." Kalau seandainya orang-orang mengetahui pahala mengumandangkan azan dan pahala di saat pertama, kemudian mereka tidak mendapati kecuali harus berundi agar dapat giliran azan, berundi dulu, maka mereka pasti mau mengundinya. Nah, ayo antara Sayyid, Rizki, Fadil, Bilal, Rafa, Fidra. yang menunjuk orang saya tunjuk nanti. Nah, saya ingin dari kelapangan hati siapa? Atau para musyrif kita, ustaz-ustaz kita, milih siapa yang ingin? Ustaz bilang siapa yang azan? Hah? Rizki? Tafadhal Rizki. Kullun yasma' wala ahada yatakallam. Setiap orang mendengar, menjawab azan, dan tidak ada yang berbicara. Nah, tidak mengapa, nanti diberitahu. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Apa doa azan? Allahumma inna qiyama was-salati qa'imah barakallahu fiik. Baik, ada riwayat ditambahkan innaka la tukhliful mi'ad, ada yang tidak ditambahkan. Tidak mengapa dua-duanya. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tadi kita katakan apa? Menasehati seorang muslim tanda cinta kepada diri sendiri. Baik, kemudian catat sebelum dicatat saya jelaskan dulu. Menasehati seorang muslim adalah inti agama. Inti agama Islam. Ya. Jadi kalau ada orang muslim yang ingin minta nasihat, kita nasihati. Dan ini adalah inti agama Islam. Silahkan catat. Menasihati seorang muslim adalah inti agama Islam. Inti agama Islam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ad-dinun nasihah. Agama itu intinya adalah nasihat. Agama itu intinya adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat kepada siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillah wali rasulih wali a'immatil wali kitabih wali rasulih wali a'immatil muslimin wa ammatim. Nasihat kita berikan kepada Allah, nasihat kita berikan kepada kitab Allah, nasihat kita berikan kepada Rasulullah, dan nasihat kita berikan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan nasihat kita berikan kepada seluruh kaum muslimin. Jadi di sini nasihat itu adalah inti agama Islam. Ini kalau ada orang salah, masa kita enggak nasihatin? Nanti hancur dunia ini. Ya. Contoh misalkan, ada yang di kamar sering berbuat jahil. Siapa sering berbuat jahil? Ya, hati-hati. Nanti kalau sering berbuat jahil, maka nanti teman-temannya pada tidak suka. Kalau seandainya teman-temannya tidak suka, nanti tidak ada yang menemaninya. Karena perbuatannya sendiri. Ya, maka harus dinasihati. Yang sering berbuat jahil harus dinasihati. Misalkan ketua kamar, siapa ketua kamar? Zaimi. Harus nasihati. Eh sini, jangan jahil. Nah, ayo harus nasihati. Ya Jimmy, Zaimi. Nah, tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang hak muslim yang keempat. Apa hak muslim yang keempat? Jika ia bersin, maka ia mengucapkan alhamdulillah, maka tasmitlah. Ya, tulisan tasmit begini, biar tidak salah nulisnya ya. At-tashmit. At-tashmitu. Tashmitlah. Apa arti tashmitlah? Ucapan sama dengan ucapan yarhamukallah. Bahasa Arabnya yarhamukallah. Ya. Jadi kalau ada yang bersin, maka kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka harus mentasmit. Mentasmit artinya apa? Mengucapkan yarhamukallah. Apa arti yarhamukallah? Semoga Allah merahmatimu. Ya. Baik, kalau ada orang bersin, ya. Bahasa Perancis bersin apa? Wahin. Bahasa Banjar, bukan Perancis. Ya. Rasihan sering susah bahasa Indonesia. Kenapa? Karena dia hidup di Kelayan. Kelayan Banjar Tulen. Ya, Rasihan ya. Tidak mengapa, pelan-pelan ya Rasihan ya. Baik, perhatikan baik-baik. Sekarang apa tadi? Tasmit tuh. Ya, ada orang bersin, kemudian dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Kita tasmit atau tidak? Tidak. Tidak. Ya. Kalau misalkan ada orang bersin, ah, sin. Kemudian dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka kita tidak mengucapkan yarhamukallah. Tidak juga kita meminta, "Eh, mana alhamdulillahnya?" Enggak perlu. Ya, tidak perlu diucapkan seperti itu. Nah, nah ini adalah hak muslim yang keenam. Hak muslim yang keenam. Nah, siapa yang mendengar orang mentasmit, maka yang bersin tadi mengucapkan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Perhatikan sini. Kalau ada orang, kita runut ya. Ada orang bersin. A bersin. Kemudian mengucapkan alhamdulillah. Maka B dia melakukan apa? Tasmit. Ya, tasmit. Kemudian A yang mendengar tasmitnya B, maka mengucapkan apa? Yahdi dikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ini yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Ah, itu namanya. Itu adab-adab di dalam apa? Di dalam bersin. Ya. Jadi kalau ada orang yang bersin, maka mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yang mendengar alhamdulillahnya orang bersin melakukan tasmit dengan mengucapkan yarhamukallah. Yang mendengar yarhamukallahnya orang bersih, yang mendengar yarhamukallahnya orang tasmit, maka mengucapkan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, ini sangat dianjurkan. Baik. Ada adab bersin. Catat, adab-adab bersin. Yang pertama, menutup wajahnya dan tidak menyemburkannya kepada yang lain. Ya, menutup wajahnya dan tidak menyemburkannya kepada yang lain. Ini siapa yang pernah jahil seperti itu? Bersin malah ke orang. Hajus. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Apa adabnya? Menutup wajah. Kemudian apa? Tidak menyemburkannya kepada yang lain. Jadi ditutup. Kalau saya dulu melihat orang Arab ketika tinggal di sana, mereka kan kalau orang Arab itu kan pakai surban yang merah-merah itu di atas kepala. Pernah tahu? Ya, pernah. Nah, kalau mereka mau bersih, mereka ambil surbannya kemudian mereka tutup. Sama mereka tidak pernah sendawa yang kedengaran. Sendawa itu meriga. Ya, itu adalah kurang beradab di dalam Islam. Nanti kita akan bahas itu. Taib. Beurut. Beurut apa bahasa Indonesianya? Dipijat. Ya, dipijat. Maka kalau seandainya dipijat kemudian ingin keluar sendawanya, maka dia harus tahan. Harus ditutup. Ya. Baik. Para ikhwan dirahmati oleh Allah, sekarang catat ya. Adab yang pertama tadi, jika ia bersin maka menutup wajah dan tidak menyemburkannya kepada yang lain. Kemudian, catat lagi. Hukum mentasmit orang bersin. Hukum mentasmit orang bersin. Adalah fardhu kifayah. Hukum mentasmit orang bersin adalah fardhu kifayah. Kita sampai jam 8 kita berhenti ya. Habis itu kita sholat isya. Apa arti fardhu kifayah? Siapa yang tahu? Fardhu artinya apa? Wajib. Kifayah, jika ada sebagian yang melakukan maka sudah gugur kewajiban. Catat, fardu kifayah adalah perintah yang wajib. Jika ada yang sebagian mengerjakan, gugur kewajiban. Fardu kifayah adalah perintah yang wajib. Jika ada yang jika ada sebagian yang mengerjakan, gugur kewajiban bagi yang lain. Saya ulangi, fardu kifayah adalah perintah yang wajib. Jika ada sebagian yang mengerjakan, gugur kewajiban bagi yang lain. Gugur kewajiban bagi yang lain. Contoh, saya beri contoh. Sekarang saya bersin. Hajis, alhamdulillah. Ya rahmukallah. Sebagian ada yang tidak mengerjakan, kan? Ya rahmukallahnya. Tidak mengapa. Yang penting ada sebagian. Itu namanya fardu kifayah. Saya beri contoh misalkan, sholat jenazah, hukumnya fardu kifayah. Makanya di Banjar, orang sholat jenazah namanya fardu kifayah. Artinya, kalau ada yang meninggal, kemudian ada sebagian yang mensolati, maka kaum muslimin yang lain tidak wajib untuk mensolatinya. Nah, mentasmit orang yang bersin setelah mengucapkan alhamdulillah, ini hukumnya fardu kifayah. Ya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, satu menit lagi. Seorang lelaki mentasmit lelaki yang lain. Seorang lelaki mentasmit lelaki yang lain. Dan diharamkan seorang lelaki mentasmit perempuan yang sudah dewasa, karena dikhawatirkan tergoda. Ya, yang saya ulangi, seorang lelaki mentasmit lelaki yang lain, dan diharamkan seorang lelaki mentasmit perempuan yang sudah dewasa, karena dikhawatirkan apa? Tergoda. Kecuali kalau perempuan itu saudaranya, kerabatnya, ibunya, adiknya, kakaknya, keponakannya, ya, ataupun neneknya, ya, tidak mengapa. Nah, terakhir, kalau ada orang bersin berkali-kali, siapa yang sering seperti itu? Bersin berkali-kali, hajis, alhamdulillah, yarhamukallah, hajis, alhamdulillah, yarhamukallah, hajis. Jadi bersinnya dia ulang-ulang, dan memang kebiasaannya begitu, tidak cukup sekali bersinnya. Maka apakah tasmitnya setiap kali, dan apakah alhamdulillahnya setiap kali? Maka jawabannya, catat. Jika bersin berulang-ulang, maka mengucapkan alhamdulillahnya juga berulang-ulang. Jika bersin berulang-ulang, maka mengucapkan alhamdulillahnya juga berulang-ulang, dan mentasmitnya juga berulang-ulang. Tetapi pada yang keempat mengucapkan doa agar cepat sembuh. Tetapi pada yang keempat mengucapkan doa agar cepat sembuh. Tetapi pada yang keempat mengucapkan doa agar cepat sembuh. Saya beri contoh ya. Ya, saya bersin, alhamdulillah. Antum mentasmit ya. Hajis, alhamdulillah. Haji, yahdikumullah. Hajis, alhamdulillah. Yahdikumullah, yuslih balakum. Sudah dua kan? Hajis, alhamdulillah. Yahdikumullah, yuslih balakum. Hajis, alhamdulillah. Maka jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah syafakallah. Semoga Allah menyembuhkanmu. Berarti dia sedang pilek. Ya, berarti dia sedang pilek. Jadi pada kali yang keempat maka mengucapkan apa? Syafakallah. Ya, mendoakan agar dia cepat sembuh. Nah, ini dulu yang kita bahas. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya pesan para santri sekalian, jangan menunda-nunda hafalan. Oh, nanti aja deh, besok dihafal. Jangan. Ya, karena pelajaran akan terus bertambah, pelajaran akan terus bertambah. Hati-hati ya. Kita sangat fokus terhadap hafalan. Dan hafalan itu bisa, semua santri-santriku bisa. Saya termasuk orang yang hafalannya kurang. Ya, tetapi kalau orang mengulang-ulang, maka yakinlah, yang mengulang-ulang pasti hafal. Jangan pernah putus asa dalam menghafal, ya. Karena saya dengar kadang-kadang ada yang curhat ketika telepon ke ibunya, mamanya, bapaknya, saya susah menghafal, Ma. Ya, bagus, minta doakan. Saya dulu ketika jadi santri, saya setiap Jumat saya telepon mama, Ma, doakan saya mau menghafal. jangan lupa doa orang tua. Karena doa orang tua itu mustajab. Tidak ada hijab antara Allah dengan dengannya. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah bosan untuk mengulang hafalan dan jangan pernah bosan minta doa kepada orang tua agar mudah menghafal. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis, baca sama-sama. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rizki, iqamah.